Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-hadith al-rabi' wal-arba'un ba'da 300. Hadith yang ke-344 dari kitab Umdatul Ahkam dengan syarahnya Taisirul Allam. Qala عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله illa qadaita bainana bikitabillah. Diriwayatkan dari Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid ibni Khalid al-Juhani, semoga Allah meridhai keduanya. Diriwayatkan bahwa seseorang minal A'rab, seseorang dari kalangan Badui, ata Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, ya Rasulullah, anshudukallah illa qadaita bainana. Aku meminta engkau, ya Rasulullah, dengan nama Allah, agar menghukumi kami dengan kitab Allah. Qala al-khasmul akhar, berkata lagi orang yang bertikai satunya, wa huwa afqaha minhu, dan dia lebih faqih. Dia berkata, na'am, faqdi bainana bikitabillah. Putuskanlah atas kami dengan kitab Allah. Wa'dan li, dan izinkanlah aku berbicara. Faqala an-nabi, qul. Maka Nabi pun berkata, qul, katakanlah, silakan. Maka berkatalah orang itu, inna bani kana asifan ala hada. Sesungguhnya anakku adalah pegawai yang bekerja pada orang ini. Fazana bimra'atihi. Ternyata anakku ini berzina dengan istrinya. Wa inni ukhbirtu anna ala bani rajm. Dan aku diberi kabar bahwa anakku akan dirajam. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah. Maka aku pun menebus anakku dengan 100 ekor kambing dan budak perempuan. Fasa'altu ahlal ilmi fa'akhbaruni. Aku tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Ternyata mereka menjawab bahwa ala bani jaldu mi'ah. Bahwa anakku hanya terkena 100 pukulan atau 100 kali cambukan, wa taghribu 'am, dan diasingkan 1 tahun. Wa ana 'ala imra'ah hadha ar-rajm, sedangkan istrinya orang ini akan dirajam. Maka Rasulullah SAW menjawab, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan putuskan di antara kamu berdua bi kitabillah. La'aqdiyanna bainakuma bikitabillah. Aku akan putuskan antara kalian berdua dengan kitabullah. Pertama, al-walida wal-ghanam rudda alaik. 100 ekor kambing dan budak perempuan, kembalikan. Itu tidak ngaruh sama sekali. Kembalikan. Wa'ala benika jaldu mi'ah wa taghribu 'am. Dan atas anakmu, iya, dipukul, dicambuk 100 kali cambukan, dan diasingkan 1 tahun. Wa ana 'ala imra'ati hadzal rajm, sedangkan istrinya orang ini harus dirajam. Ughdu ya Unais ila imra'ati hadza, segeralah wahai Unais, tangkap wanita itu. Rasulullah katakan pada seseorang dari suku Aslam dipanggil dengan Unais. Ughdu ya Unais li rajulin min Aslam. Kepada seseorang dari kalangan atau dari suku Aslam Nabi menyatakan, segera wahai Unais, datangi wanita tadi. Fa in i'tarafat farjumha, kalau dia sudah mengakuinya, rajam dia. Fa ghada 'alaiha, maka berangkatlah Unais menemui wanita tadi. Fa i'tarafat, ternyata wanita itu mengakuinya. Fa amara biha Rasulullah sallam farujimat, maka Nabi pun memerintahkan untuk dirajam, maka dirajamlah dia. Kalimat asifan, al-asif maknanya ajir. Ajir itu pegawai, pekerja yang dibayar. Ansyudakallah, ansyuduka, difathahkan di hamzah, dan disukunkan di nun, ansyud, wa dhammasyin wa dal, dan didomakan syin dan dalnya, ansyuduka, ansyuduka. Ay as'aluka billah, maknanya aku meminta dengan nama Allah. As'aluka billah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Sedangkan asifan tadi sudah disebutkan, cara membacanya fathul ain, difathahkan ainnya, dikasrahkan sinnya, yaitu ajir. Ajir itu pegawai, mushtaqun minal asaf, wa huwal jawr. Sedangkan unais, didomahkan di hamzahnya, difathahkan di nunnya, dan terakhirnya huruf sin, muhmalah tanpa titik. Dia adalah Unais ibn Dhahhak al-Aslami dari suku Aslam. Ikhwanuddin a'azakumullah, demikianlah hadis ini. Nanti kita akan lihat faedah-faedah dari hadis ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Karena hadis ini masyaallah kalimat-kalimatnya juga sangat jelas, sangat gamblang, maka tidak ada banyak syarah. Hanya mengisahkan kisah dua orang yang bertikai karena anaknya orang ini berzina dengan istrinya orang itu. Anaknya orang pertama, laki-laki, bekerja di orang kedua, dan orang yang kedua ini punya istri, ternyata pekerjanya ini berzina dengan istrinya. Dikira anaknya akan dirajam, maka dia menebus. Udah, jangan ribut-ribut, kita damai saja. Ini terima 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan dihadiahkan untuk menebus dari kesalahan anaknya berzina dengan istrinya. Tetapi barakallahu fikum, keduanya mendatangi Rasulullah SAW meminta dihukum dengan hukum Allah. Kata Nabi, kalau hukum Allah, 100 ekor unta dan budak perempuan kembalikan. Itu enggak ngaruh apa-apa. Kedua, anak laki-laki tadi karena dia belum menikah berzina, maka hukumnya bukan rajam karena belum pernah menikah. Maka anak muda tadi dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Sedangkan perempuan tadi sudah menikah, hukumnya lebih berat. Kata Nabi, dirajam. Tetapi dirajamnya harus dengan syarat pengakuan. Mengapa? Karena kalau enggak ngaku, enggak bisa cari saksi. Bagaimana mencari saksi? Ada berapa saksinya? Padahal seorang harus dirajam itu harus dengan 4 saksi. Maka satu-satunya cara adalah tanya, ngaku atau tidak ngaku. Kalau ngaku, dirajam. Kalau enggak ngaku, ya sudah, selesai. Sebab kalaupun pemuda itu mengaku, baru 1. Padahal untuk ditegakkannya rajam, harus 4 saksi. InsyaAllah akan kita baca faedah-faedahnya dari hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.